Dikurang 2 minggu yang lalu, kita telah sampai kepada ucapan Al-Mu'alif rahimahullahu ta'ala yang beliau mengatakan bahwasanya seorang insan bisa menjadi kafir dengan suatu kalimat yang keluar dari lisannya dan terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Wala yuzaru bil jahl. Maka tidak ada uzur dengan sebab kejahilan. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan ucapan beliau ini, ta'liquna 'ala hadhihi jumlah min kalamil mu'allif rahimahullah, tanggapan kami, komentar kami atas kalimat ini dari ucapan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, awalan yang pertama, la azunnu syaikha rahimahullah la yaral uzra bil jahl. Aku tidak mengira, tidak menduga tanya Asy-Syaikh rahimahullah tidak memandang adanya uzur dengan sebab kejahilan. Allahumma ya Allah illa an yakuna minhu tafritun bitarkit ta'allum. Kecuali adanya sikap peremehan dengan meninggalkan menuntut ilmu. Misla an yasma' bil haqq. Seperti dia mendengar suatu yang hak, suatu kebenaran, wala yaltafitu ilaih, dan dia tidak berpaling kepadanya, wala yata'allam, dan dia tidak mau belajar. Wa hadza la yuzaru bil jahl. Maka yang seperti inilah yang tidak ada uzur baginya dengan sebab kejahilan. Wa innama la azunnu dzalik minas syaikh. Dan aku tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya yang demikian itu dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Lianna lahu kalaman akhar yadullu alal udri bil jahl. Dikarenakan beliau memiliki ucapan yang lain yang menunjukkan adanya uzur dengan sebab kejahilan. Faqad su'ila rahimahullah ta'ala. Amma yuqatalu alaih wa amma yakaf wa amma yakfurur rajulu bih. Maka Asy-Syaikh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah ditanya tentang perkara yang membolehkan seseorang untuk diperangi dan tentang perkara yang menjadikan kafirnya seseorang. Wajabah, maka al-mu'alif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, arkanul Islam al-khamsah, rukun-rukun Islam ada 5, kata beliau. Awaluha syahadatan, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Summal arkanul arba'ah, kemudian rukun-rukun 4 lainnya. Wal arba'atu iza korro biha, maka keempat rukun tersebut jika dia mengakui, mengikrarkannya, watarokaha tahawunan, dan dia meninggalkan rukun tersebut karena menggampangkannya, fahnahnu wengkotalnahu ala fi'liha. Maka kami jika memeranginya itu dikarenakan perbuatannya, falanukafiru bitarkiha. Dan kami tidak mengkafirkannya dengan sebab dia meninggalkan rukunnya. Wal ulama ukhtalafu fi kufri tarikilaha kasalan min ghairi juhud. Dan para ulama berselisih pendapat di dalam permasalahan pengkufuran terhadap orang yang meninggalkan keempat rukun tadi. Atau salah satu dari keempat rukun tadi dengan sebab malas. Dikarenakan malas. Tanpa adanya penentangan. Wala nukafiru illa ma'atmala alaihi ulama kulluhum. Dan kami tidak mengkafirkan kecuali apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama keseluruhan. Wawas syahadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Jadi para ulama tidak ada yang berselisih pendapat terkait pengkafiran seseorang apabila dia mengingkari dua kalimat syahadat. Adapun empat rukun lainnya, maka ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat. Wa aidan nukaffiru ba'da ta'rif idza urifa wa ankara. Dan kami juga mengkafirkannya setelah benar-benar mengetahui bahwasanya dia telah tahu yang hak itu, kemudian dia mengingkarinya. Panakul, maka kita katakan, kami katakan, a'da'una ma'ana ala anwa. Musuh kita, musuh kami ada beberapa macam, kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala. An-na'ul awal, macam yang pertama, man arafa anna tauhida dinullahi wa rasulih. Yaitu orang yang mengetahui bahwasannya tauhid adalah agama Allah dan Rasulnya. Allazi azharnahu linnas, yang kami tampakkan kepada manusia. Wa qarra aidan anna hadhil itiqadati fil hajari wasyajari wal basar, dan dia juga mengakui, mengikrarkan bahwasanya keyakinan-keyakinan terhadap bebatuan, pepohonan dan manusia, allazi huwa dinu ghalibin nas, di mana mayoritas, di mana ini merupakan agama mayoritas manusia, annau syirku billah, adalah menyekutukan Allah. Allazi ba'atsallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yanha anhu, di mana Allah taala mengutus rasulnya untuk melarang dari perbuatan tersebut. Wa yuqatilu ahlahu, dan memerangi ahlinya. Liyakunad dinu kulluhu lillah, sehingga agama Allah seluruhnya menjadi untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah. Akan tetapi walam wa ma dzalika lam yatafid ila tauhid. Akan tetapi pengikraran mereka dia tersebut tidak membuat dia berpaling kepada tauhid, wala ta'allamahu, dan tidak mau belajar, wala dakhala fihi, dan tidak mau masuk ke dalam tauhid, wala taraka syirk, dan tidak mau meninggalkan syirikan, bahwa kafir, maka dia dihukumi kafir. Nuqatilu bikufrihi, kita memeranginya dengan sebab kekufurannya. Kenapa? Li'annahu arafa dinar rasul, dikarenakan dia mengetahui agama rasul. Walam yattabi'hu, akan tetapi tidak mengikuti agama rasul itu, tidak mau mengikuti agama ar-rasul. Wa arafa syirk, dan dia mengetahui, telah mengetahui kesyirikan. Walam falam yatruhu, akan tetapi dia tidak mau meninggalkan kesyirikan. Ma'annahu la yubghidu dinar rasul, meskipun dia tidak membenci agama rasul. Wala man dakhala fihi, dan dia juga tidak membenci orang yang memasuki agama rasul. Wala yamdau syirk, dan tidak memuji kesyirikan. Wala yuzayyinuhu linnas, dan tidak menghiasi kesyirikan itu kepada manusia. Kemudian kata al-mu'alif, an-nausani, musuh kami yang kedua, macam musuh kami yang kedua adalah, man arafa zalik, orang yang mengetahui hal itu, walakinnau tabayyana fi sabbi dinir rasul, akan tetapi dia terang-terangan mencela agama rasul, ma'adiyahi annahu amilun bih, meskipun dia mengaku mengamalkannya. wa tabayyana fi madhin man a'uida min dunillah, dan dia terang-terangan memuji orang yang beribadah kepada selain Allah, wa faddalahum ala man wahadallah, dan mengutamakan mereka di atas orang yang mentauhidkan Allah, wa taraka syirk, dan meninggalkan kesyirikan. Fa hadza a'zamu minal awal, maka ini lebih besar kekufurannya dari yang pertama. Di mana tadi yang pertama, dia tidak membenci, dia mengenal tauhid, dia tidak membenci orang yang masuk ke dalam tauhid. Adapun yang kedua ini, dia mengetahui tauhid, tapi dia terang-terangan mencela tauhid. Meskipun dia mengaku mengamalkannya, maka yang kedua ini lebih besar kekufurannya dari yang pertama. Wa fihi qawlu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentangnya, walamma ja'ahum ma'arafu kafarubih, maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka ingkar terhadapnya. Walaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 89. Wa huwa mimman qala Allahu fih, dan dia termasuk dari orang yang dikatakan Allah tentangnya, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka merusak sumpahnya setelah mereka berjanji, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kufur, orang-orang kafir itu. Innahum la imana lahum, sesungguhnya tidak ada sumpah bagi mereka. Lallahum yantahun, agar mereka berhenti. Surat At-Taubah ayat 12. Kemudian Al-Mu'alif menyebutkan macam musuh yang ketiga. Man arafat tauhid, yaitu orang yang mengetahui tauhid, wahabbahu, dan dia mencintai tauhid, wattaba'ahu, dan dia mengikuti tauhid, warafas syirk, dan dia mengetahui kesyirikan, watarakahu, dan dia meninggalkan kesyirikan. Loh, kok bisa orang yang mengetahui tauhid, mencintai tauhid, mengikuti tauhid, mengetahui kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan menjadi musuh, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di sini beliau menjelaskan sebab mereka menjadi musuh, yaitu walakin yakrahu man dakhala fi tauhid, akan tetapi orang itu membenci orang yang masuk ke dalam tauhid. Wahibu man baki ala syirk, dan dia mencintai orang yang tetap berada di dalam kesyirikan. Fahadza aidan kafir, maka yang seperti ini juga kafir, dihukumi kafir. Fihi qawluhu ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentangnya, dzalika biannahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wa ahbatu a'malahum, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka. Surat Muhammad ayat 9. Adapun macam musuh yang keempat, kata Al-Mu'allif rahimahullah, man salima min hadza kullih, yaitu orang yang selamat dari semua ini, dari yang ketiga tadi, tiga macam tadi. Walakin ahlu baladihi yusarihuna bi'adawati ahli tauhid, akan tetapi penduduk negerinya terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap ahli tauhid. Watibai ahli syirk, dan terang-terangan mengikuti ahli syirk. Wasa'ina fi qitalihim, dan berupaya, berusaha memerangi ahlut tauhid. Wa ta'azzaru bi anna tarka watanihi yasukku alaih. Dan maka orang tadi beruzur bahwasanya meninggalkan negerinya terasa berat baginya. Wa yuqatilu ala tauhid ma'ali baladihi, sehingga dia pun ikut memerangi ahlu tauhid bersama penduduk negerinya. Wa yujahidu bimalihi wa nafsihi, dan dia berjuang dengan hartanya dan dirinya. Wa hadza aidan kafir, maka yang seperti ini juga dihukumi kafir. Fa innahum law ya'muruna bitarki shaumi ramadan, maka sesungguhnya seandainya mereka penduduk negerinya memerintahkan dia untuk meninggalkan puasa Ramadan, wala yumkinu siyam, dan tidak mungkin dia dapat melakukan puasa Ramadan, illa bifiraqihim, kecuali dengan meninggalkan penduduk negerinya, fa'ala, maka dia pun meninggalkan puasa Ramadan disebabkan perintah dari penduduk negerinya. Walau ya'murunahu bitazawuji imrati abihi wala yumkinu zalik, dan seandainya penduduk negerinya memerintahkannya untuk menikahi istri bapaknya, wala yumkinu zalik, dan dia tidak dapat menolaknya, kecuali bifiraqihim, kecuali meninggalkan penduduk negerinya, fa'ala, niscaya dia pun akan melakukan apa yang diperintahkan penduduk negerinya tersebut. Wa muwafaqatuhum 'alal jihad ma'ahum binafsihi wa malihi, dan keikutsertaannya, kesepakatannya bersama penduduk negeri tersebut untuk berjuang bersama mereka dengan dirinya dan hartanya, padahal mereka menginginkan hal dengan hal itu untuk memangkas, untuk memotong agama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Akbaru min zalika bikasir-kasir, kata mu'alif. Maka keadaan orang tersebut kondisinya lebih parah, kata al-mu'alif, dari yang ketiga macam yang telah kita sebutkan tadi. Bahaza aidun kafir, maka yang seperti ini juga dihukumi kafir. Wa mimman qala Allahu fihim, dan dia termasuk dari orang yang Allah Ta'ala katakan tentang mereka, tatajiduna akhirin yuriduna ayya'manukum, kalian akan mendapatkan golongan-golongan lain di mana mereka menginginkan supaya mendapat keamanan dari kalian, wa ya'manu qaumahum, dan mendapatkan keamanan dari kaumnya. Kullama ruddu ilal fitnah, maka setiap kali ada fitnah, urkisu, maka setiap kali diajak kepada fitnah, mereka terjatuh ke dalamnya. Fa illam ya'tazirukum wa yulqu ilaikum assalam, maka jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mengemukakan perdamaian kepada kalian, wa yakuffu aydiyahum wa khuzuhum waqtuluhum, maka dan tidak menahan tangan-tangan mereka, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka itulah yang kami jadikan bagi kalian atas mereka alasan yang nyata untuk menawan mereka, untuk membunuh mereka. Surat An-Nisa ayat 91. Wa hadzal ladzi naqul, maka inilah yang kita katakan. Empat macam musuh inilah yang kami katakan, kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa ammal kadzibu wal butanu famithlu qaulihim. Adapun kebohongan dan kedustaan semisal perkataan mereka, inna nukaffiru bil umum, sesungguhnya kami mengkafirkan secara umum. Wa nujibul hijrata ilaina ala man qadara ala izhari dini, dan wajib kami mewajibkan hijrah kepada kami atas orang yang mampu menampakkan agamanya. Wa inna nukaffiru man lam yukaffir, dan sesungguhnya kami mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan. Wa man lam yuqatil, dan mengkafirkan orang yang tidak mau memerangi. Bisa dipahami ya insyaallah ya maksud dari al-mu'alif ini. Wa inna nukaffiru man lam yukaffir, kami tidak mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan, dan tidak mengkafirkan orang yang tidak mau memerangi. Sebagai contoh, pemahaman Khawarij di mana mereka mengkafirkan pemerintah, maka orang-orang yang tidak mau mengkafirkan pemerintah sebagaimana mereka mengkafirkan pemerintah, mereka pun mengkafirkan orang-orang tersebut. Mengkafirkan kita yang tidak mau mengkafirkan pemerintah. Dan mengkafirkan orang-orang yang tidak mau ikut memerangi pemerintah sebagaimana mereka memerangi pemerintah kaum muslimin. Maka mereka pun mengkafirkan orang-orang yang tidak mau ikut memerangi pemerintah. Maka al-mu'alif menjelaskan, kami tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang lain, dan kami tidak mengkafirkan orang yang tidak mau memerangi orang yang kami perangi. Wa mislu hadza, dan yang semisalnya, semisal ini, wat'afi, bahkan yang berkali-kali lipat darinya. Maka ini adalah kedustaan dan kebohongan yang besar, kata al-mu'allif. Fakullu hadza minal kadzib, maka semua ini adalah kedustaan wal buhtan dan kebohongan. Alladzi yasudduna bin nas, yang dengannya mereka berusaha menghalangi manusia dari agama Allah dan Rasulnya. Wa idza kunna la nukafiru man abada sunam, maka jika kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala. Alladzi ala Abdul Qadir, berhala yang berada di atas kuburan Abdul Qadir. Wassanam alladzi ala qabri Ahmad al-Badawi, dan berhala yang berada di atas kuburan Ahmad al-Badawi. Wamsalihimah, dan yang semisalnya. Liajli jalim, dikarenakan kebodohan mereka. Wada miman yunabbihuhum, dan tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Fakaifa nukafiru man lam yusyrik billah, maka bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah. Idza lam yuhajir ilaina, jika dia belum mau berhijrah kepada kami, tidak berhijrah kepada kami. Aulam yukafir wa yukatil, atau tidak mau mengkafirkan orang lain dan tidak mau berperang, tidak mau memerangi. Subhanaka hadza buhtanun azim. Al-mu'alif mengucapkan firman Allah, Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Surat An-Nur ayat 16. Balukafiru tilkal anwa al-arba'ah. Bahkan kami mengkafirkan empat macam itu li ajli muhaddatihim lillahi wa rasulih. Dikarenakan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Warahimallahu mura'ana zura'a nafsah. Maka semoga Allah merahmati seseorang yang dapat melihat dirinya. Dapat melihat kadar dirinya. Wa'arafa annahu mulakinillah. Dan mengetahui bahwasanya dia akan berjumpa kepada Allah. Allazi indahul jannatu wan nar. Yang di sisinya surga dan neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tatimmatun. Penyempurnaan terhadap penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Al-ikhtilafu fi mas'alatil uzri bil jahl. Perselisihan di dalam masalah uzur dengan sebab kebodohan. Kagairi minal ikhtilafatil fikhiyah. Sama seperti halnya dengan perselisihan-perselisihan fikih yang bersifat al-ijtihadiyah. Yang bersifat ijtihadiyah. Wa rubbama yakunu ikhtilafan lafziyan fi ba'dil ahyan. Dan mungkin perselisihan yang bersifat secara lafaz fi ba'dil ahyan dalam sebagian keadaan min ajli tatbikil hukmi ala syaksil muayyan, itu karena sebab penerapan hukum atas individu tertentu. Ai annal jami'a yattafiquna ala anna hadzal qawla kufrun. Artinya bahwasanya semuanya bersepakat atas ucapan ini adalah kekufuran misalnya. Au hadzal fi'la kufrun, atau perbuatan ini adalah kufur, kekufuran. Au hadzat tarku, au hadzat tarka kufrun, atau perkara yang ditinggalkan ini adalah kekufuran. Walakin hal yastukul hukmu ala hadzal syakhsil muayyan. Akan tetapi, apakah hukum itu tepat diterapkan atas individu tersebut? Biqiyamil muqtadi fi haqqihi. Dikarenakan adanya faktor yang mengharuskan pada dirinya untuk dikafirkan. Wa intifail mani'il awla yantabik. Atau tidak adanya penghalang terhadap individu tersebut untuk dikafirkan. Awla yantabik. Atau hukum itu tidak pas, tidak sesuai atas orang tersebut untuk dikafirkan. Lifawati ba'dil mutadiyat. Dikarenakan tidak adanya sebagian faktor yang mengharuskan orang tersebut untuk dikafirkan. Awujudi ba'dil mawani. Atau adanya sebagian faktor-faktor penghalang atas orang tersebut untuk dikafirkan. Nah, jadi secara zahir seseorang itu tatkala kita mendengar ucapannya secara zahir ucapannya itu kafir. Tapi untuk memvonis dia kafir, maka kita tidak boleh terburu-buru memvonisnya. Sebagai contoh, seseorang yang hidupnya di luar negeri, misalkan di Amerika Serikat, beragama Islam, akan tetapi dia hidup di lingkungan orang-orang kufar, sehingga dia tidak mengenal ajaran Islam dengan baik dan benar, maka tatkala Dia berada di negeri kaum muslimin. Dia berkata Al-Quran dan As-Sunnah tidak sesuai zaman. Tidak berlaku lagi. Itu khusus di zaman Rasulullah. Tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Maka ucapan seperti ini zahirnya adalah kafir. Lantas, apakah orang tersebut langsung kita vonis untuk kafir? Maka perlu ada rinciannya. Apakah ada faktor-faktor yang mengharuskan orang tersebut untuk dikafirkan? Ataukah ada penghalang-penghalang yang membuat dia terhalangi untuk dikafirkan? Apa faktor penghalangnya? Yaitu kebodohannya, kejahilannya, atau syubhat, kerancuan di dalam memahami agama. Dikarenakan dia tumbuh di negeri kufar yang tidak begitu mengenal, dia tidak begitu mengenal Islam, tidak mengenal Islam secara baik dan benar, dan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kufar, sehingga dia bodoh terhadap ajaran agamanya atau terkena syubhat dari pemikiran-pemikiran orang kafir, maka itu bisa menjadi penghalang orang tersebut untuk dikafirkan. Hingga sampai kepadanya hujah. Hujah yang terang benderang. Seperti layaknya langit yang tidak ada awan sedikit pun. Benar-benar terang. Tidak ada awan. Dan dia benar-benar yakin bahwa itu suatu kebenaran. Akan tetapi dia mengingkari dan disitulah seseorang itu dapat bisa dikafirkan. Dan itu bukan tugas kita, akan tetapi tugasnya para ulama, para hakim, para ulama yang berilmu, para hakim yang berilmu dari kalangan ulama, maka berhati-hatilah dalam menggampangkan, mengkafirkan orang lain. Secara zahir bisa jadi ucapannya itu kafir, tapi kita tidak boleh langsung memvonis orang tersebut kafir. Hingga telah sampai kepadanya hujah yang terang benderang dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang hak. Kemudian dia mengingkarinya. Wadzalika annal jahla bil mukafir ala nau'ain. Maka yang demikian itu bahwasanya kebodohan tuan terhadap perkara yang mengkafirkan ada dua macam. Al-awal, yang pertama, an yakuna min saksin yadinu bi ghairil Islam. Seseorang itu bukanlah beragama Islam. Aula yadinu bi sayyi, atau dia tidak beragama sama sekali. Walam yakun yaktiru bi balihi an dinan yukhalifu ma huwa alaih, dan tidak terbesit, tidak terbetik sedikitpun di pikirannya bahwasanya ternyata agama Islam ini menyelisih apa yang selama ini ya pahami, apa yang selama ini yang ia lakukan. Fahadha tadri alaihi akamu zahir fid dunya. Maka yang hal ini diberlakukan atasnya hukum secara zahir di dunia. Wa ma fil akhirah famuruhu ilallahi ta'ala. Adapun di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah ta'ala. Wal qawlur rajih, adapun pendapat yang kuat, annahu yumtahanu fil akhirah bima yasaullah azza wa jalla. Bahwasanya dia diuji di akhirat nanti dengan apa yang Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla kendaki. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla kendaki. Wallahu a'lamu bima kanu amilin. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka lakukan dahulu. Lakinnana na'lamu annahu lan yadkhulan nar. Akan tetapi kita mengetahui bahwasannya dia tidak akan masuk neraka illa bizambin liqaulihi ta'ala. Kecuali dengan sebab dosa berlandaskan firman Allah Ta'ala. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Dan Rabb kalian tidak akan menzolimi seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Masya Allah. Allah benar-benar maha adil. Allah tidak akan menzolimi seorang pun. Wa innama kulna. Dan kami katakan, tadri alaihi akamuz zahir. Dia diberlakukan atasnya hukum secara zahir di dunia. Wa yakamul kufri. Yaitu dihukumi kafir. Dihukumi kekafiran. Liannahu la yadinu bil islam. Dikarenakan dia tidak beragama Islam. Fala yumkinu an yuto hukmahu. Maka tidak mungkin dia dihukumi beragama Islam. Karena dia tidak beragama Islam. Wa inna ma kulna bi anna rajih. Dan kami katakan bahwasanya pendapat yang kuat annahu yumtahanu fil akhirah. Bahwasanya dia diuji di akhirat nanti. Bi annahu ja fi dzalika atharun katsirah. Dikarenakan terdapat banyak asar tentang hal itu, Zakarah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di kitabih Tariqil Hijratain, di dalam kitabnya Tariqil Hijratain, inda kalami alal madhab samin, pada ucapannya atas madhab yang keempat, fi asfalil musyrikin, mengenai anak-anak musyrikin, tahtal kalami ala tabaqatir rabi'ata asrah. Tentang anak-anak musyrikin. Di bawah ucapan atau penjelasan pada poin yang ke-14. Kemudian an-nawsani. Kemudian macam yang kedua. An-yakuna min saksin yadinu bil-islam. Yang kedua ini adalah orang yang beragama Islam. Walakinnahu 'asha 'ala hadzal mukaffir. Kan tetapi dia hidup di atas perkara-perkara yang bisa membuatnya menjadi kafir. Naam. Walam yakun yaktiru bibalihi. Dan tidak terlintas sedikit pun di pikirannya annahu mukhalifun lil Islam, bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia pahami itu menyelisih agama Islam. Wala nabbahahu ahadun ala dzalik. Dan tidak ada yang mengingatkannya seorang pun atas yang demikian itu. Fahadza tadri alaihi ahkamul Islam zahiran. Maka yang seperti ini diberlakukan atasnya hukum Islam, bahwasanya dia dihukumi Islam secara zahir karena dia beragama Islam. Amma fil akhirah fa umruhu ila Allah azza wa jalla. Adapun di akhirat, maka urusannya kita kembalikan kepada Allah azza wa jalla. Wa qad dalla ala dzalika alkitab wa sunnah wa aqwalu ahli al-ilm. Dan Alkitab dan As-Sunnah dan perkataan Alul Ilmi telah menunjukkan tentang perkara itu, telah menjelaskan tentang perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum insyaAllah ta'ala pada pertemuan malam minggu depan. Bismillah akan kita sebutkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah dan juga perkataan para ulama mengenai perkara tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik.